kita tak bertemu. Masihkah dirimu dendam padaku yang dulu melukaimu? Oh, maafkanlah semua. Tak pernah diriku sengaja. Ku tahu kau pasti luka dan merasa hina. Salahkan semua padaku, padaku. Masihkah ada rasa itu yang dulu pernah terindah? Ku harap kau tak menghapus semua, karena ku takkan pernah lupa semua yang pernah terindah. Ku simpan di hatiku terdalam, terdalam. Terdalam.